الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين للمسلمات yang dimuliakan الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis di dalam Sahih Muslim. Kita masuk pada bab yang ke-52. Babu jawazil iqtisali aryanan fil khulwah. Bab bolehnya mandi dalam keadaan telanjang di tempat terbuka yang jauh dari orang. Mandi dia sendirian di tempat terbuka tapi jauh dari pandangan orang. Hadis ke-770. Wa haddathana Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abdul Razzaq qala haddathana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddathana Abu Hurairah an Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدم قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى عليه السلام بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت أبواب إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام وقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب 6 أو 7 ضرب موسى بالحجر. Jadi pembahasan kita di sini adalah bolehnya mandi dalam keadaan telanjang di tempat kosong terbuka tapi dia sendirian. Di dalam yang kita baca tadi adalah kisah Nabi Musa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kanat banu Israil yaghtasiluna uratan. Bani Israil mereka dulu mandi mandi telanjang. Jadi kebiasaan mereka mandi telanjang. Yanduru ba'duhum ila sawati ba'd. Sebagian mereka melihat kepada aurat sebagian yang lain. Sawah itu adalah aurat. Maksud aurat di sini adalah kemaluan. Kenapa dinamakan dengan sawah? Karena yasu'u nadhar ilaihi. Yani tidak pantas, ya. Tidak pantas lianu yasu sahibah kashfah. Yani karena pemiliknya jelek kalau dia membukanya, itu maaf. Maknanya yasu yaitu jelek, buruk. Yani orang yang membuka auratnya sendiri itu buruk. Yang memperlihatkan auratnya itu buruk, sehingga itulah yang ditutup. Ya, kalau kita namanya apa? Kemaluan. Kenapa namakan dengan kemaluan? Karena malu orang membukanya. Ya. Nah, jadi mereka itu satu sama lainnya saling melihat kepada kemaluan yang lain, aurat yang lain. Fakana Musa alaihi salam yaghtasil wahdahu. Musa Musa mandi sendirian. Faqalu, maka orang Bani Israel mengatakan, wallahi demi Allah, ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Tidaklah yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kita bareng-bareng kecuali karena Musa itu adalah adar. Adar yakni dia punya penyakit besar buah-buahnya. Ya. Qala fa dhahaba marratan yaghtasilu. Lalu Nabi mengatakan pada satu hari kali Musa pergi mandi. Fawadha thawbahu ala hajar. Lalu dia letakkanlah pakaiannya di atas batu. Hatta fafarra al-hajar bi thawbihi. Ya. Lalu qaddar Allah batu tadi lari. Ya, bergerak sehingga dibawalah batunya. Ya, pakaiannya di atas itu akan menyebabkan dia jauh dari kain dari baju. Fajamaha Musa alaihissalam bi ithrihi. Lalu Nabi Musa lari dengan sekencang-kencangnya mengikuti batu tadi. Jadi lihat batunya lari, dia kejar. Yaqul thawbi hajar, thawbi hajar. Dia mengatakan, pakaianku wahai batu, pakaian wahai batu. Hatta nazar Bani Israel ila sawati Musa alaihissalam. Sampai orang-orang Bani Israel melihat kepada ya auratnya Nabi Musa, kemaluan Nabi Musa. Lalu maqalu, lalu mereka mengatakan, wallahi ma bi Musa min bas. Musa ini enggak ada penyakitnya, enggak ada apa-apanya. Ya. Apa yang dikatakan sebelumnya dia buah-buahnya gede gitu, besar. Enggak ada. Ya, biasa-biasa saja. Faqama al-hajar hatta nudhira ilayhi. Lalu lalu batu ini ya batu itu berdiri, berhenti dia. Ya, berhenti hatta nuzura ilaihi sampai dilihat ke batu itu. Qala fa akhadha thawbahu fatafaqa bil hajar darba. Lalu sampailah Musa ke batu, dia ambil pakaiannya lalu dia pukul batu itu. Ya. Dia pukul batu tersebut. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, wallahi demi Allah, innahu bil hajar, sesungguhnya di batu itu nadabun, terdapat bekas dari pukulannya. Ya, pukulan Nabi Musa tadi. Sittatun aw sab'un darbu Musa bil hajar. Ada bekasnya, ada 6 atau 7 ya pukulan dari Musa terhadap batu. Nah, apa yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini? Imam Nawawi, Imam Muslim mencantumkan hadis ini dalam bukunya bahwa di dalam pembahasan kita sebelumnya juga di dalam hukum melihat aurat yang lain, ya, bahwa tidak boleh ada tidak boleh kita melihat aurat yang lain. Namun sebelumnya kita sudah membahas juga hukum bagaimana hukum membuka aurat pada tempat khulwah atau tempat yang terbuka tapi sendirian. Ini telah kita bahas sebelumnya, yaitu boleh kalau seandainya hajah ada kebutuhan. Maka di sini dikatakan Imam Nawawi waqad qadam waqad qadim وقد قدمنا في الباب السابق، telah kita dahulukan ya, di bab sebelumnya, annahu yajuzu kashful aurati fi mawdhi al-hajah fi al-khulwah, bahwasanya boleh membuka aurat di tempat hajah ya, fil khulwah, tempat kita perlu memerlukan di tempat yang terbuka. Wa dzalika, hal itu ke halati ikhtisab wa halati baul wa muasyaratu zaujah wa nahwi dzalika, itu seperti kondisinya adalah kondisi mandi atau dan kondisi kencing ya, kemudian kondisi bergaul dengan istri. Fahada kulluhu jaizun fihi at-takashuf fil khulwah, ini semuanya boleh ya, di dalamnya untuk menyingkap aurat pada keadaan atau di lapangan terbuka tapi sendirian, misalkan ya jadi parak lah atau tempat tempat kebunnya ya, ada pohon-pohon di situ misalkan. Nah itu maksudnya ya, bukan di dalam bangunan, akan tetapi ini adalah di depan, di tempat yang tidak ada bangunan. Maka kalau seandainya dia buang air ya, tentu dituntut dia untuk membuka sebagian dari auratnya yang diperlukan. Wa amma bihadratin nas fayahrumu kashfu aurati fi kulli dhalik. Adapun di hadapan manusia lain, kalau khulwah tadi tempat yang kosong, enggak ada orang kecuali kita. Ya, kecuali yang melakukan. Adapun di hadapan manusia yang lain, di hadapan manusia, maka haram, fayahrumu kashful aurati fi kulli dhalik. Maka haram untuk membuka aurat dalam kondisi itu semua. Mandi juga enggak boleh buka auratnya. Maksud aurat di sini adalah ya, aurat laki-laki mana? Antara pusat dengan ya, dan terutama yang paling berat itu adalah ya, jangan mandi telanjang di depan orang. Qala ulama, ulama mengatakan at-tasattur bi mizab wa nahwi fi hadhihi fi hal al-ittisal fi al-khulwa afdal min at-takashuf. Ulama mengatakan menutupi, memakai pakaian yang menutup aurat dengan izar, menutup dengan izar, dengan kain ya, dan yang semisalnya di waktu kita mandi di tempat terbuka itu lebih baik daripada tidak menutup aurat. Jadi kalau begitu mandi dengan basah, apakah mandinya pakai kain basahan ya, yang dibelitkan di pinggangnya gitu ya. Nah, itu lebih baik walaupun ya di sini ada mandi sendiri ya. Mandi sendiri di tempat terbuka. Berarti itu seperti mandi tempat umum. Mandi di pincuran. Kalau mandi ya, di lurah ya, tempat mandi umum itu, maka adalah kita mandinya pakai basahan ini yang lebih baik walaupun kita sendirian ya, ini di khulwah. Adapun tempat kita mandi di kamar kita sendiri, kamar mandi sudah jelas tidak ada yang akan melihatnya, itu tidak apa-apa. Tapi di sini ya, menutupnya itu lebih afdal. Wa takashuf jaizun muddat al-hajati fi ghusli wa nahwihi. Membuka aurat itu boleh selama kebutuhan tersebut. Ya, selama kebutuhan di dalam mandi. Ya, setelah mandi nggak boleh lagi telanjang. Ya, itu ada kebutuhan pasti dia butuh mandi kan. Terusnya, waziyadatu ala qadr hajah haramun ala sah. Melakukan melebihi dari kebutuhan, kadar kebutuhan, maka ini haram. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang barat itu sudah jelas tidak boleh depan umum. Ya. Itu adalah orang-orang primitif. Ya. Subhanallah, kalau kita lihat kepada orang-orang pedalaman dan mereka masih banyak di pedalaman hutan-hutan, masih banyak yang tidak menutup auratnya, datang ke Islam untuk modernisasi, ya, budaya lebih maju lagi, yaitu ditutup auratnya. Lalu sekarang kita lihat orang, walaupun secara dunia modern, tapi agamanya menyebabkan dia terbelakang, ya, sehingga mereka sama dengan orang primitif. Apa bedanya orang barat dengan orang pedalaman? Nggak, sama-sama nggak pakai baju. Walaupun dia mengatakan dia adalah orang modern, ya tetap juga akalnya ada akal primitif. Islam datang dengan menutup aurat sehingga dia menjadi maju. Coba kita lihat Nabi Adam dan Hawa, ya, setelah dia memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala cabut pakaian, ya, dicabut dari dia sehingga dia menutup dirinya dengan daun-daun. Ya. Nah, ini ketika kita lihat ada orang pedalaman-pedalaman itu, ya, malah menjadi tontonan. Saya dapatkan berita di Mentawai itu masih ada kondisi seperti itu, dan malah subhanallah, ya, ada upaya untuk melarang mereka masuk Islam dan melarang mereka untuk belajar. Kenapa? Kalau dia belajar, dia akan punya pengetahuan, dia akan muncul rasa malunya, muncul. Kalau dia masuk Islam, sudah pasti dia menutup aurat. Ya. Nah, sebagian dari pihak berupaya membiarkan dia, ya, natural seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya jadikan objek wisata. Subhanallah. Ya, ini sudah kebalik nih dunia. Ya, itu jauh sekali jalan. Ya, sampai sehari semalam kayaknya berjalan ke situ gitu. Karena lokasinya memang pedalaman sekali. Nah, ini saya pernah ketemu dengan orang turis, kebetulan di Islam Center di Mentawai. Kebetulan dia itu asalnya adalah Maroko, tapi sudah besar di Bulgaria. Saya tanya, kamu kemana? Kami kok jauh sekali, katanya. Melihat orang yang nggak pakai baju. Subhanallah. Ini Islam menjadikan seorang menjadi modern, punya pakaian, terhormat, tertutup auratnya. Nah, jadi menutup aurat atau menutup aurat ketika mandi, ya, di tempat terbuka tapi kita sendirian, itu lebih afdal. Kemudian kama qaddamna fil bab as-sabiq anna sitr al-awrati fil khulwati wajibun 'ala al-ashah illa fi qadr al-hajati wallahu a'lam. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam bab sebelumnya bahwa menutup aurat di dalam pada tempat terbuka wajib, ya, hukumnya wajib. Ini menurut pendapat yang terkuat, illa fi qadril hajah, kecuali seukuran kebutuhan. Apa kebutuhannya? Mandi, ya sudah seukuran mandi. Buang hajat, ya seukuran buang hajat. Ya. وموضوع الدلالة من هذا الحديث أن موسى عليه السلام اغتسل في الخلوة عريانا. Ia menjadi sisi argumentasi terhadap hadis di atas. Pada hadis ini bahwasanya Musa alaihi salam mandi di tempat terbuka, dia mandi sendirian bukan di hadapan orang lain, tapi tempat terbuka, urwiyana, dengan keadaan telanjang. Pendalilan dengan hadis ini, wahada yatimu ala qawli man yaqulu min ahli al-usul anna syar'a man qablana syar'un lana wallahu a'lam. Beristidlal atau berargumentasi dengan hadis ini sempurna bisa terwujud, ya, menurut pendapat orang yang mengatakan dari ulama usul, yakni usul fikih, bahwa syariat orang sebelum kita juga syariat bagi kita. Nah, kalau begitu, ya kita baru bisa mengambil dalil apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Sementara ulama mengatakan bahwa sebaliknya, syariat umat sebelum kita bukan merupakan syariat bagi kita. Ya. Ada lagi mengatakan dibaginya. Syariat sebelum kita, apabila ada yang menyelisihi syariat kita, maka syariat kita tentu dulu. Lebih syariat kita yang kita lakukan syariat mereka tidak. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada larangan dalam syariat kita, nah baru di situ ada mengatakan boleh kita lakukan sebelumnya selama tidak ada larangan dari syariat kita. Wallahu ta'ala alam. Imam Muslim mencantumkan hadis ini menunjukkan bahwa dia berpendapat bahwa seorang yang mandi sendirian tidak ada orang lain, ya, di tempat terbuka boleh dalam keadaan telanjang. Akan tetapi yang lebih afdal itu adalah menutupnya, memakai basah. Kemudian kalau seandainya di ruang tertutup seperti kamar mandi dan yang lainnya, itu adalah sudah tertutup, ya, alhamdulillah, bukan dalam keadaan tempat yang terbuka, karena tempat terbuka ini sangat memungkinkan ada orang yang melihat. Ya, kalau seandainya tempat tertutup, ya sudah kita menutup diri, ya, supaya tidak dilihat oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.